إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سار على نهجه واستنى بسنته ومن اهتدى بهديه Allahumma salli wa sallim alaihi wa ba'd. Para ikhwan sekalian, rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah. Pada siang hari ini kembali kita melaksanakan kajian rutin sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua, keistiqomahan dan kesungguhan dalam mempelajari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan dal jannah." Karena siapa yang menempuh jalannya menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, rahiman rahimani wa rahmatullah. Berbagai pembahasan telah kita lalui dalam kitab Umdatul Ahkam ini dari berbagai bab. Sebelumnya, yang mana kita masih membahas daripada seputar permasalahan sholat, yang mana sebelum bab ini kita telah membahas berbagai masalah tentang kaitannya dengan sholat jamaah, ya, dari pembahasan utamanya sholat jamaah, pembahasan shufuf dan yang lainnya. Kita juga telah membahas masalah yaitu masalah adzan, iqamah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat jamaah. Hari ini kita masuk pada lubul maudhu, yaitu tentang bab sifatu sholati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifatu sholati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kita masuk pada bagaimana sifat sholatnya Nabi. Bagaimana sifat sholatnya Nabi. Yang mana dari bab ini terambil bahwasannya mulailah kita nanti akan membahas tata cara sholat. Dan ini berkaitan dengan pribadi seseorang, ya, berkaitan dengan perorangan. Setelah kita selesai membahas tentang apa yang berkaitan dengan sholat jamaah, di sini kita akan membahas bagaimana sifatnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti ajaran beliau, ya. Bahwasanya beliau mengatakan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dan juga sholat ini adalah awal ma yuhasabu indallahi yaumil qiyamah shalah. Awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Kebenaran kesesuaian salat kita sesuai syariat adalah merupakan telah ukur kebenaran sholat kita yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, dengan membahas sholat ini, hadis-hadis yang akan kita sampaikan nanti, bahwasanya membuktikan bahwasanya hadis adalah sebagai bayan minal Quran, sebagai keterangan daripada Al-Quran. Ya, karena ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada di sana sebagai hukum, ziyadatul hukmi. Ada sebagai mansukh. Ada juga sebagai seperti dalam hadis-hadis ini adalah bayanul Quran, penjelas Al-Quran. Kenapa dikatakan bayanul Quran? Karena tata cara sholat itu dalam Quran itu tidak ada. Dalam sholat hanya perintah aqimus sholat wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, itu aja dalam Al-Quran. Makanya tidak ada tata cara sholat dalam Al-Quran. Tidak ada tata cara sholat dalam Al-Quran. Makanya kita mempelajari hadis-hadis bab sholat ini dalam rangka mengikuti Al-Quran. Ya, Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu berupa ayat dan berupa wahyu, dan hadis merupakan bagian daripada wahyu. Wa ma yantaqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan Nabi Muhammad adalah hawa nafsunya, akan tapi itu adalah wahyu diwahyukan. Jadi kalau ada orang mengingkar sunnah, pada hakikatnya dia sama saja ingkar sifat sholat, mengingkari sifat sholat, ya, mengingkari sifat sholat. Kalau ada orang mengatakan manhajnya tidak memakai sunnah, cuman Al-Qur'anyun, ingkar sunnah, maka dia sama saja tidak bisa belajar tentang tata cara sholat, karena tata cara tidak ada dalam Al-Qur'an. Baik, bab sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk pada bab bagaimana sifat sholatnya Nabi. Nah, pentingnya kita mengikuti bagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mu'alif mengkhususkan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya, sifat sholat Nabi, ada satu hadis yang mencakup, ya, yang mencakup tentang tata cara bagaimana inti daripada sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi hadis ini tidak dicantumkan dalam bab ini dan dicantumkan dalam bab tuma'ninah. Walaupun tuma'ninah termasuk bagian daripada sifat sholat nanti setelah ini, yang mana terkenal hadisnya dengan hadis musi'us sholat. Hadis musi'us sholat. Musi'us sholat itu artinya kesalahan sholat. Ini hadis terkenal dengan musi'us sholat dalam bab tuma'ninah setelah ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang terkenal yang menjadi tolak ukur bahwasanya di sana tergabung rukun-rukun sholat. Hadis musi'us sholat dalam bab wujubu tuma'ninah ini adalah hadis yang mana ketika itu seorang laki-laki datang ke masjid sholat. Setelah dia salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya waalaikumsalam. Kemudian irji basalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan sholatnya, sebenarnya kamu belum sholat, katanya. Kembali lagi, datang lagi ke masjid atau mulai sholatnya. Kemudian salam, Rasulullah mengulangi irji fasalli fa innaka lam tusalli sampai 3 kali. Sampai seorang tersebut bingung, kenapa saya disalahkan 3 kali? Maka dia bersumpah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi atas nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsinu ghairuhu fa'al bihi. Aku tidak tahu tata cara salat yang paling baik, maka ajarkanlah aku. Nah, dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana tata cara salat yang merupakan perintah. Ya. Ini terkenal dengan hadis musyi'us shalah. Yang tercakup di sana semua tata cara salat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ini keluar daripada pembahasan nanti istighbar ataupun tambahan sunah-sunah daripada sholat. Tapi ini adalah satu hal yang penting, apabila tidak dikerjakan salah satunya, maka orang tersebut harus mengulang sholatnya. Ya, ini dalam hadis ada di situ babu jubutu ma'minah, ya, pada hadis yang pertama yaitu hadis yang terkorek. Walaupun nanti hadis-hadis dalam kitab pun mencakup juga dengan berbagai hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Karena hadis ini sangat banyak, maka lebih baik kita baca masing-masing hadisnya agar kita tahu bagaimana sesungguhnya tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dilihat dari tata cara sholat, maka sifatnya itu bisa terbagi dua. Ada yang sifatnya fi'liyah, ada yang sifatnya qauliyah. Kalau sifat fi'liyah adalah gerakan badan, kalau sifat qauliyah adalah bacaan-bacaan ketika dalam sholat. Sebagaimana para ulama fikih mengambil istinbat daripada hadis-hadis tentang tata cara sholat, maka terbagi di sana, ya, dari awalnya, dari syarat ada dalam sholat itu ada rukun dan ada wajib dan ada mustahabbah. Ada rukun, ada wajib, ada mustahabbah, itu sunah-sunah. Rukun, ya, bedanya rukun dengan wajib apa ya? Kalau rukun, ya, ketika ditinggalkan atau tertinggal, maka dia wajib mengulanginya atau menambahkannya. Ya, nanti kita bahas menambahkannya ketika dia ingat, walaupun sudah salah. Kalau wajib, maka tidak perlu mengulanginya. Ya. Tapi apabila sengaja meninggalkannya, dia terkena dosa. Apabila lupa, maka cukup dengan sujud sahwi. Ya. Begitu juga rukun, juga dengan sujud sahwi apabila lupa. Nah, nanti kita bahas tentang sujud sahwi sendiri. Kalau mustahabbah, yang sunah-sunahnya, sifat-sifat sunahnya nanti kita bahas juga. Itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, itu adalah baik. Apabila ditinggalkan pun tidak menjadi dosa. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama karena ini hadis yang panjang, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan qabla yaqra'a. Qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aitu sukutaka baina takbiri wal qira'ati ma taqul. Qala Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama naqqathabul abyad min ad-danas. Allahumma ansilni min khotayaya bil ma'i wasalji wal ba'. Ini hadis yang pertama. Hadis Abi Hurairah yang pertama ini menunjukkan sifat permulaan ketika dalam sholat bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas yang pertama, sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan takbir, ya takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama untuk sebagai pembuka sholat atau cara sholat. Dan takbiratul ihram ini merupakan rukun daripada rukun sholat. Ya, karena Abu Hurairah mengatakan kan Rasulullah idza kabbara fi sholati sakatanya. Ketika takbir dalam sholat, maka dia diam sejenak. Diam sejenak. Takbir, pertama takbir. Sudah jelas. Dan ini ada dalam hadis musyil sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan sholat bagaimana, idza kumta ila sholati fakabbir. Ketika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Nah, ini adalah pembuka sholat. Ini adalah rukun wajib di apa namanya harus dilakukan. Tidak ada sholat kecuali tanpa takbiratul ihram. Sholat apa saja. Ini adalah bentuknya perintah. Fakabir, maka bertakbirlah. Nah, dalam masalah takbir ini, bagaimana sifatnya? Ya. Sifatnya, takbirnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, kedua tangannya hadfa mangkibaihi. Dia, beliau mengangkat kedua tangannya wa fi riwayatin hadfa mangkibaihi sejajar dengan apa? Mangkibai, dua pundaknya. Ini fardunya adalah takbir. Adapun mengangkat tangan termasuk min mustahabatis sholat. Sunnah-sunnah daripada sunnah sholat. Ya. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain hadfa udhunaihi. Apa? Sejajar dengan kedua telinganya dalam mengangkat. Dalam mengangkatnya. Ya. Dan ada riwayat yang lain yang mengatakan hadfa sadraihi. Ada yang di sini. Jadi cuma riwayat itu sahih. Kalau ta'ala alam semuanya boleh dilakukan. Ya, karena semuanya namanya dalam mengangkat tangan seperti riwayat Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang berbeda-beda posisinya. Kadang sampai pundaknya hadfa udhunaini, ada yang hadfa sadraihi. Itu masalah takbir. Takbir ma'ruf ya, ucapannya takbir dengan jahar atau dengan lirih. Al-ma'ruf di sini umuman, secara umum adalah sama dengan bacaan sholat yang lain, yaitu yang ucapan dengan sahih adalah dengan apa sedang, ya sebagaimana secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat apa yuro lihyatahi yuhariku lihyatahi, dia terlihat bergerak-gerak lihyahnya. Maka di sini hendaknya takbir itu diucapkan, bukan cuma dalam batin, diucapkan tapi tidak menjaharkan, ya, dengan sederhana sebagaimana bacaan-bacaan sholat yang tidak jahar dan tidak di batin, tapi tetap harus ditalafuzkan, di apa ucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, dan tidak dijahar yang sekiranya mengganggu orang yang lain. Itulah tata cara takbir. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ceritanya penasaran dengan setelah Rasulullah takbir apa yang dilakukan. Rasulullah sakata hunaihata, berdiam sejenak. Berdiam sejenak. Ini ceritanya adalah dalam sifat sholat jahr. Ya. Di antara takbir Rasulullah dengan bacaan Al-Fatihahnya itu ada diam sejenak. Ya. Nah, disinilah yang dinamakan dengan adanya di sana bacaan iftitah. Iftitahi as-sholat. baca iftitahi sholat sejenak tadi. Untuk bacaan iftitah sholat ini riwayatnya sangat banyak. Ya, ada yang mengatakan dengan Allahumma ba'id baini al-ma'ruf ya. Insyaallah sudah hafal semua ya. Ini hanya memandu bagaimana tata caranya saja. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya wajhtu wajhiya lillahi fatara samawati wal ard lahirihi. Ada yang subhanallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka dan lain sebagainya. Ada tiga riwayat dan ini semuanya boleh diucapkan. Boleh di doa ketika doa iftitah. Ketika doa iftitah. Jadi semuanya ada hadisnya dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ada semuanya. Bisa Allahumma ba'id baini, bisa dengan wajah tu wajahnya lillahi fatara samawati wal ard dan lain sebagainya. Nah, inilah ajaran ketika permulaan sholat, bagaimana sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Terus masalah sedekah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, tentunya itu mengangkat ketika takbir bersamaan dengan takbir. Adapun yang setelah itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu masuk dalam sunnah masih tentang mengangkat tangan dan meletakkan kedua tangannya ketika setelah takbir. Ketika setelah takbir, maka diantaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara fi shalat salaka hunayatan qabla al-qira'ah, diam sejenak, wa wada'a kaffayhi, dan meletakkan apa namanya kedua tangannya ya, meletakkan kedua tangannya apa wada'a kaffayhi fawqa kaffayhi al-yusra, di atas tangan kirinya, jangan dibalik ya, di atas tangan kiri ya, di atas tangan kirinya. Ada dua riwayat yang mengatakan letakannya baina sadri wa rukbati, ada yang satu, ada yang meriwayatkan bahasanya wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadri. Ini kedua-duanya dari riwayat semua, dan yang lebih ahsan ketika para ulama menerangkan tentang hadis yang menceritakan hal ini, ada keterangan di sana bahwasanya wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi dengan seperti ini hina, apa keterangan di sana adalah pada musim dingin. Ya, Nabi Rasulullah kadang seperti ini, kadang seperti ini, dengan keterangan dari hadis yang lain bahwasanya Rasulullah melakukan sedang musim dingin. Seperti ini. Jadi artinya para ulama membolehkan semua dengan tata cara, dan yang sahih yang umum adalah baina sadrihi wa rukbatihi. Adapun hadis wada Rasulullah sallallahu alaihi tahta, apa di bawah pusarnya, maka wallahu alam ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Itulah hadis yang pertama yang menerangkan tentang ibtida'u sholati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita teruskan dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Aisyah ini, agar kita tahu semua bagaimana tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bi takbir. Ini sudah kita bahas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholatnya dengan takbir. Wal qiraati bil hamdulillahi rabbil alamin. Dan bacaan al-qiraah bermakna bacaan Al-Qur'an. Ya. Dengan apa? Bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Aisyah dalam hadis Aisyah ini menerangkan yastaftihu shalat, ya. Bitakbir, dengan takbir, kemudian waqiraat alhamdulillahi rabbil alamin. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada jeda untuk apa? Untuk membaca iftitah. Kalau yang hadis pertama tadi disebutkan, kan Rasulullah sakata hunayatan, diam sejenak, menunjukkan di sana ada bacaan iftitah. Ini menunjukkan bahwa bacaan iftitah itu bukanlah wajib. Ya, bukanlah wajib, tapi sunnah. Ya, berbeda dengan bacaan qiraatul kitab. Sudah jelas ini adalah min arkanis salat, ataupun bacaan Fatihah. Dan ini hadis adalah bacaan Fatihah ini adalah diperintahkan. Maqra' ma tayassara minal Quran. Nah, maqra' ma tayassara minal Quran untuk bacaan yang kedua. Adapun yang Fatihah seperti hadis Musyi'us Shalah. Maqra' bi Fatihatil Kitab. Kemudian bacalah dengan Fatihah Al-Kitab. Fatihah Al-Kitab. Maka ini menunjukkan bacaan Fatihah adalah rukun min arkani as-shalah. Rukun min arkani as-shalah. Nah, wa qira'atu bilhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, ini Aisyah mengatakan secara tadi bahwasanya beliau mengatakan bilhamdulillahi rabbil alamin, tidak menyebutkan apa? Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya dalam bacaan Fatihah tetap harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bermula daripada perbedaan qiraah Al-Fatihah. Ya. Qiraah Al-Fatihah, apa bismillah itu masuk ke dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidaklah salat, tidaklah dengan salat orang yang membaca dan tidak membaca dengan Fatihatul Kitab. Apakah bismillah masuk dalam kategori Al-Fatihah? Yang sahih bismillah adalah masuk dari kategori Al-Fatihah. Ya. Maka tetap di sini dalam membaca Fatihah harus membaca dengan bacaan bismillah, diawali dengan bismillah. Nah, adapun ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka ini juga dibaca karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qira'al Qur'ana fasta'in billah." Bertawakallah ataupun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dibaca. Akan tetapi, yang jadi masalah adalah ketika dalam sholat jahr, ya, ini sebagai imam atau kita sholat munfarid sendirian dalam sholat-sholat jahr, maghrib, subuh dan isya. Bagaimana bacanya? Apakah bismillah dijarkan? Ya, apakah bismillah dijarkan? Maka dalam sholat seperti ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya kuntu fi zamani Abi Bakar wa Umar sholaitu fi zamani Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali dan sama Abu Bakar Umar dan Ali semuanya, kata Anas, saya tidak pernah mendengar mereka mengucapkan ataupun memulai bacaan dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu mereka membaca dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana di sini menunjukkan bahwasanya bacaan bismillah ada dengan disirkan. Walaupun sebagian pendapat daripada pendapat yang Imam Syafi'i, maka boleh dijaharkan. Yang lebih kuat adalah Allah Ta'ala alam bacaan bismillah disirkan dan dijaharkan melalui alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ini adalah kembali adalah permasalahan khilaf, ya. Ya, yang di sini masing-masing punya dalil. Al-Imam Syafi'i juga punya dalil, maksudnya kuat dalilnya la salata bi Fatihatil Kitab ila bi Fatihatil Kitab, yaitu bismillah bagian daripada Fatihah kitab. Maka posisi seperti ini kita harus bisa bijak melaksanakannya. Ya. Apalagi masalah khilaf, ya, itu bisa ditempatkan pada suatu hal yang di sana ditimbang manfaat dan mudharatnya. Seandainya kita sholat di depan orang-orang yang mereka itu taklid, ya, taklid artinya hanya memahami satu pendapat, ketika pendapat itu dikira tidak sesuai dengan dia maka dianggap sesat, maka membagi rahmah di sini atau ta'liful qulub boleh kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillah itu dijaharkan. Kenapa apa dijaharkan? Tapi kita akan sholat di kalangan orang yang memang itu namanya sudah maklum akan khilaf, maka tidak apa-apa kita sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini, yaitu wa qira'atu bilhamdulillahi rabbil alamin. Membaca qira'ah Fatihah dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita teruskan. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin baina dhalik. Setelah selesai alhamdulillah, ya, hadis Aisyah ini tidak menyebutkan bacaan Al-Qur'an setelah Fatihah. Ya, tidak menyebutkan bacaan setelah Fatihah. Ini sekali lagi juga menunjukkan bahwasanya bacaan surat pendek setelah Fatihah itu adalah sunnah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Ya. Ya, ini pendapat ulama, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqra' ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang gampang bagi kalian adalah daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Maka untuk bacaan setelah Fatihah kita boleh memilih yang paling mudah bagi kita. Ya, yang paling mudah, yang paling kita hafal tentunya. Di sini juga menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh takalluf. Takalluf itu memberatkan diri. Surat Al-Baqarah kita masih terbata-bata, kita paksakan dalam salat bacaan salat. Nah, ini menyelisih bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah untuk kalian daripada Al-Qur'an. Mampu kita, ya, semampu kita. Dan ini adalah sunnah. Setelah itu Aisyah tidak menjelaskan masalah ini, maka kita lanjutkan. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Kita melangkah pada sifat yang lain. Setelah bacaan tersebut, maka apa? Sebagaimana hadis Musi salat setelah qira'ah al-qur'an adalah rukuk. Karena dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a, dia itu rukuk. Ya, rukuk ma'ruf, rukuk adalah menurunkan setengah badan kita, ya, dalam keadaan rukuk. Bagaimana tata cara rukuknya? Maka kita lihat sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yushkhis ra'sahu. Nabi ketika rukuk tidak mengangkat kepalanya, ya, tidak dengel gitu ya, apa sih bahasanya? Tidak. Wa lam yusawwibuhu, dan tidak menundukkannya juga. Nunduk badan. Sampai apa namanya? Kadang nunduk banget, sedang tapi ya, mustadilan, sedang. Dalam riwayat lain bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjarkah pakaian nama sebagaimana ketika ditaruh di airnya, air di punggungnya gitu ya. Air di punggungnya itu tidak bergerak, tidak goyang. Menunjukkan apa? Bahwasanya rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mustadilah, lurus. Tidak dangak, tidak lembut banget. Ya, sebagaimana hadis ini. Lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Tidak menumpang, walakin baina dzalik. Akan tapi di antara dangak dan di antara ndungkluk, setengah-tengah, ya. Ya, makanya mauti'u an-nadhar fi shalat, tempat pandangan salat adalah satu, ya, yaitu mauti'u as-sujud, tempat di mana dia sujud, itulah pandangan salat. Entah dia dalam berdiri, dalam rukuk, dalam duduk, kecuali tahiyat. Maka ketika tahiyat nanti disunahkan untuk memandang kepada ibu jarinya dari wayatnya. Jadi kondisi ketika ruku adalah mautiyu nadhornya, posisi melihatnya dia ada kemana? Ketika ke tempat sujud, tidak nyungkluk banget, tidak berdiri banget. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Kemudian kita lanjutkan setelah ruku, ya. Ya, rukunya berapa lama? Rukunya berapa lama? Maka dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan posisi iktidalnya, posisi duduk di antara dua sujudnya, posisi sujudnya. Bahkan apa yang ada di kesalahan sama, yaitu sejenak, ya, sedengan membaca apa namanya? Bacaan-bacaan yang disunahkan, atau alal aqal minimal adalah tumakninah, tenang dalam kondisi tersebut, karena tumakninah merupakan rukun daripada rukun sholat. Hatta yastawiya qaiman atau hatta yastawiya raki'an, sehingga dia tenang dalam keadaan rukun. Setelah rukun Makanya Aisyah mengatakan apa? Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Telah rukuk dengan bacaannya, dengan tuma'ninah, kembali dia berdiri lagi. Inilah yang dinamakan dengan berdiri apa? I'tidal. Ya. Dengan berdiri, i'tidal. Setelah itu berdiri hatta yastawi qa'iman, sehingga dia tenang, lurus berdiri. Jangan sampai kita sholat rukuk berdirinya belum lurus sudah turun lagi, tidak sah sholatnya. Karena tidak ada tuma'ninah di sana. Rukuk berdiri belum selesai langsung turun lagi, tidak sah sholatnya. Karena tuma'ninah bagian daripada bagian rukuk. Aisyah mengatakan hatta yastawi qa'iman. Kalau dalam hadis musyi sholat dikatakan bahwasanya kemudian dia apa? Hatta rafa'a ra'sahu ta'dal qa'iman, ta'dalil qa'iman, sampai dia tidak lurus berdiri. Ya. Jadi masalah bacaannya akan kita sebutkan insyaallah. Fakana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'iman, wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Kemudian bacaan daripada i'tidal, ya, tadi ketinggalan, bahwasanya seperti hadis yang kemarin kita bahas adalah apa? Karena Rasulullah sallallahu dalam masalah imamah, bahwasanya ucapannya adalah sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sujud, ya, tidak bangkit dari sujud sehingga dia, apa namanya, tidak turun sujud. Maksudnya tadi sudah qa'iman, sudah i'tidal berdiri lurus. Kemudian setelah itu adalah sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Jadi menunjukkan setelah i'tidal adalah sujud. Dan sujudnya pun benar-benar sujud. Yang dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain Rasulullah kalau tidak salah hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik, bahwasanya umirtu an asjuda bisa ta'ati a'dha'i. Aku diperintahkan untuk sujud dengan apa? 7 anggota badan. Ya, 7 anggota badan. Ini tata cara sujud. 7 anggota badan apa? Yang pertama adalah jabhah. Jabhah di sini Rasulullah mengisyaratkan kepada hidungnya. Jabhah yang pertama adalah berarti menunjukkan muka. Muka adalah berikut hidung, harus menempel dengan dahi. Yang kedua adalah yadai. Yadai juga menempel ke bumi. Ini tata cara sujud. Menempel ke bumi. Dan ketika dalam tata cara sujud nanti dalam hadis yang terakhir ada larangan khusus ketika sujud, yaitu menempelkan semua tangannya sampai ke sikunya. Ya, layatul tidak boleh meletakkan kedua tangannya ke sikunya. Seperti diibaratkan dalam sebuah hadis adalah apa? Sebagaimana menderumnya, apa ya, menderum itu apa, duduknya ataupun sujudnya binatang buas. Tidak boleh, harus diangkat sikunya. Dan kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud sejajar dengan pundaknya dan kadang-kadang sejajar dengan mukanya. Dalam kondisi sujud, ya, karena yaftatu ibtai hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka ketiaknya sehingga terlihat putih ketiaknya dari belakang dibuka. Kecuali dalam kondisi tertentu ketika sholat jamaah, ya tidak mungkin ya, karena sholat dibuka ya semampunya. Ataupun yang munfarid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, nanti kita bacakan hadisnya ada di sini, sehingga kelihatan putih ketiaknya dari belakang. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujudnya itu sedang, tidak terlalu ke depan dan tidak terlalu ke belakang banget. Tentunya ini dalam kondisi yang mampu ya. Nanti kalau dalam kondisi yang terjepit, misalnya dalam suatu kondisi sofatul, itu beda lagi. Jadi sebagai patokannya adalah apa? Bahannya lurus, ya, bahannya lurus, bahannya lurus. Nanti hadis-hadisnya ada semua di sini, insyaallah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hadisnya banyak ini ya, ketika sujud layan haldo tidak apa namanya meletakkan tangannya di bawah dan tidak di depan, tapi sedang hadza wajhihi wa hadza manqibaihi, dengan membuka ketiaknya. Dan Rasulullah SAW sekali lagi melarang larangan khusus, dan ini adalah hukumnya haram, yaitu nahdha apa namanya mirfaqaihi, sebagaimana Rasulullah SAW apa sebagaimana sujudnya binatang buas meletakkan dengan seperti ini. Lam yasjud wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Jadi di antara setelah sujud, maka di sana ada duduk di antara dua sujud. Yastawiya qa'idan. Artinya di sini ketika duduk di antara dua sujud pun disyaratkan ataupun diwajibkan itu untuk tuma'ninah. Tuma'ninah itu tenang. Tidak boleh sujud duduknya belum yastawiya qa'idan, belum tenang, lalu sujud lagi, itu tidak sah salatnya. Tidak sah salat. Karena dikatakan hatta yastawiya qa'idan. Lalu yang selanjutnya adalah tata cara duduk. Tata cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Maka untuk masalah duduk, ini posisi duduknya sholat itu ada dua, ya, ada duduk iftiras dan ada duduk tawaruk. Ada duduk iftiras dan ada duduk tawaruk. Adapun duduk iftiras adalah yafrizu rijlaihi al-yumna, menancapkan kaki kanannya, telapak kaki kanannya ditancapkan, ya. Dan dia itu yajlisu fawqa, dia duduk di atas betis kaki kirinya. Betis itu namanya duduk apa? Duduk iftiras. Nah, duduk iftiras ini adalah asal daripada duduk sholat, ya. Asal daripada duduk sholat adalah duduk iftiras. Semua sholat hukum asalnya adalah duduknya duduk iftiras. Entah itu duduk di antara dua sujud, entah itu duduk apa namanya tahiyat awal, ya. Ini asal daripada sholat duduk sholatnya adalah iftiras. Terkecuali nanti ketika duduk tahiyat akhir, maka ini ada pengecualian bahwasanya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduknya adalah duduk tawar. Duduk tawar itu bagaimana? Menancapkan kaki kanannya, ya, dan duduk dan memasukkan betisnya di bawah betis kaki atau telapak kirinya di bawah kaki kanannya, dan dia duduk di atas lantainya. Ini namanya duduk tawar. Dan ini hanya duduk yang dilakukan pada tahiyat akhir pada sholat yang lebih daripada dua rakaat. Ya, pada sholat yang lebih daripada dua rakaat. Adapun sholat dua rakaat, nah, seperti sholat subuh, walaupun di situ tahiyat yang cuma satu, maka yang sahih adalah dia duduknya sebagaimana duduknya duduk iftiras. Karena kembalikan bahwasanya hukum asal duduk dalam salat adalah duduk apa? Iftiras, yaitu menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Duduk pantatnya itu di atas kaki kirinya. Itu namanya duduk iftiras. Begitulah duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang, ada satu duduk yang larangan yang namanya duduk ikna'. Duduk ikna ini adalah duduknya syaitan, ya. Dan duduknya syaitan. Di sini hadisnya ada, ya. Bahkan ya fisul jarul usra wa yansibul jarul yumna. Ya, ini sudah tawarnya tadi. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan Rasulullah melarang daripada duduknya seperti duduk syaitan. Itu uqbati syaitan. Bagaimana duduknya syaitan di sini yang dilarang? Ya. Yaitu apa? Duduknya yang mana pantatnya itu duduk di atas lantai, adapun telapak kaki kanan dan kirinya itu di apa ya, dilebarkan. Ini biasanya anak kecil ya, kalau orang tua biasanya susah duduk ini juga. Dilebarkan dan dilemparkan ke kanan kirinya. Ya, bisa apa enggak ya? Saya sendiri enggak bisa. Nah, seperti ini. Duduk seperti ini. Telapaknya di sini adalah duduknya syaitan. Ini dilarang ketika sholat. Ya. Kenapa dilarang? Ini adalah duduknya syaitan dan ini larangan adalah umum bagi orang yang sholatnya sambil duduk ataupun sambil karena tidak mau berdiri, maka lebih baik ya duduknya seperti duduknya sholat yang pertama ya, kalau memang tidak bisa dengan berdiri. Yang diutamakan adalah duduknya seperti duduknya sholat, dan ini adalah larangan khusus yang haram bagi orang sholat dilakukan, yaitu duduknya duduk ikhah. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha ay yuftar ay yaftari sarrajulu ra'ayhi iftirasas sab'i. Ini yang tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang iftiras, ya. Seperti iftirasnya as-sab', binatang buas. Ya, binatang buas itu bagaimana? Iftirasnya binatang buas itu menduduki kedua tumitnya, ya, dan melemparkannya ke belakang. Ya, jadi semua telapaknya itu dilemparkan gitu ya, dilemparkan kedua tumitnya diduduki, tapi tidak ditancapkan, tidak ditancapkan. Iftiras apa duduknya ini adalah yaftarisu iftirasi al-hayawan, ya. Ini juga dilarang. Jadi intinya dalam sholat itu ada larangan khusus yang mana menyerupai syaitan maupun menyerupai binatang buas. Seperti dalam sujud juga tidak boleh menyerupai binatang buas. Tidak boleh ya sujud kami sujud sibah. Tidak boleh duduk seperti duduknya sibah binatang buas. Wa kana yahtimmu sholata bitaslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sholatnya dengan apa? Dengan taslim, yaitu dengan salam. Menutup sholatnya dengan salam. Inilah salah satu tata cara yang disampaikan oleh Aisyah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Wa alihi wasallam. Daripada fi'liyah, atau tata cara fi'il, yaitu pekerjaan, gerakan anggota badannya, gerakan anggota badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang setelahnya sebagian sudah saya sampaikan, yaitu diantaranya adalah ketika mengangkat kedua tangannya. Sekarang masalah mengangkat kedua tangan masih ada masalah lagi. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan mengangkat kedua tangan. Di dalam sholat, mengangkat kedua tangan itu memang sunnah, ya. Tapi dalam kondisi apakah orang gerakan orang itu harus mengangkat tangan? Maka di sini dijelaskan pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu hadis Abdullah bin Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadba mangkibaihi idza iftataha shalah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat keduanya hadba mangkibaihi. Dalam hadis Umar bin Umar adalah hadba mangkibaihi, sejajar dengan apa? Pundaknya. idah tata sholat, ketika dia mengangkat ataupun membuka sholatnya, yaitu takbiratul ihram. Ini adalah mengangkat tangan yang pertama. Angkat tangan yang pertama. Lalu yang kedua apa? Wa idza kabbara liruku, ketika dia bertakbir untuk turun ruku, maka di sini disyariatkan juga mengangkat tangan. Ya, Allahu akbar untuk ruku. Jadi tidak semua gerakan itu harus takbir itu dengan angkat tangan, tidak. Tapi ada apa? Posisi-posisi tertentu. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal pun disunnahkan apa? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ini yang keberapa? Ketiga. Ya, rafa'ahu mengangkat keduanya. Wa qala sami'allahu liman hamidah, dan beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ini ma'ruf. Wa kana la yaqalu dzalika fis sujud, bahwasanya Rasulullah tidak mengangkat tangannya ketika turun sujud. Ketika turun sujud Rasulullah tidak memakai mengangkat tangan, ya. Memakai mengangkat tangan. Ya. Lalu ada satu lagi dalam mengangkat tangan, ya, yaitu ketika dia rafa'a apa namanya minal intiqal, artinya apa, dia itu bangun daripada rakaat intiqal. Maksudnya apa intiqal? Ini perpisahan atau peralihan dari dua rakaat pertama ke rakaat selanjutnya. Misalnya sudah dua rakaat kan tahiyat awal, maka dia apa namanya ketika berdiri maka mengangkat tangannya, berbeda dengan rakaat pertama setelah bangun dari sujud tidak mengangkat tangan. Jadi kita hitung ada berapa semuanya mengatakan ketika istitah, ketika turun ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika bangun daripada intiqal di rakaat. Dari bangun dari perpisahan ataupun pergantian rakaat. Nah, yang terakhir ini pergantian rakaat intiqal rakaat ini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan. Ada yang mengatakan tafsirnya intiqal rakaat adalah dari dua rakaat ke dua rakaat selanjutnya. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya intiqal rakaat adalah setiap ganti rakaat. Ya, setiap ganti rakaat. Dari ada yang mengatakan bahwa mengangkat tangan setiap ganti rakaat, ada yang memang setelah tahiyat awal, dan yang sahih adalah setelah tahiyat awal intiqal. Namanya takbir apa? Takbir intiqal. Di sana disyariatkan mengangkat kedua tangan. Itulah posisinya. Adapun setelah rakaat pertama wallahu ta'ala, maka tidak di sana mengangkat tangan, walaupun sebagian ini adalah bagi ulama-ulama yang mensunahkan tentang mengangkat tangan. Akan tapi sekali lagi masalah mengangkat tangan ini adalah perkara sunnah, ya. Sunnah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan tidak disyariatkan mengangkat tangan. Ya, seperti madhab Hambali, kalau tidak salah Imam Hambali itu dia tidak menyunahkan dan tidak mengangkat tangan, dan mengangkat tangan. Tapi yang sahih adalah itu adalah pendapat yang marjuh. Yang sahih adalah dengan mengangkat tangan. Makanya ada satu kisah, ya, di zaman dulu itu di Mekah. Saya pernah baca kisahnya itu zaman Imam Ahmad. Ya, ini yang menunjukkan bahwasanya khilaf seperti ini adalah khilaf tanabu, ya, saling menghormati dengan yang lainnya. Para ulama pun seperti itu. Salah satu ulama menemui sholatnya orang yang bermadhab apa Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak mengangkat tangannya dengan humoran. Itu humoran, yaitu imam yang berpendapat tidak mengangkat tangannya ketika pernah melihat sholatnya orang yang bermadhab Syafi'i mengangkat tangan, maka dia humornya apa, ini ro'aituka ka'annaka toirun yatir, ya. aku melihatmu seakan burung yang terbang. Angkat tangan terus, gitu ya. Tapi apa namanya, dibalasnya dengan ada ucapan yang lain, bahwasanya ketika, karena pendapat Imam Ahmad ini, Ahmad bin Hanbal Hanbali ini, adalah mengatakan ketika takbiratul ihram saja, yang lainnya ya. Maka orang itu yang mengomong tadi membalas semuanya, ini ra'aituka ka'annaka tayrun lam, aku melihatmu seperti burung terbang yang tidak pernah turun. Karena takbirat itu cuma pertama aja. Kalau yang ini, yang lain dianggap dikatanya seperti burung. Kalau yang takbiraturnya ihramnya cuma angkat tangannya masuk sekali, maka seperti burung yang tidak pernah turun. Ini menunjukkan di antara ulama mereka sangat apa ya, sangat tersamu dengan ikhtilaf yang mereka masing-masing mempunyai dalil, dan ini disebut khilaf para ulama yang mana tidak menjadi pertentangan masalah fiqhiyah. Nah itulah masalah hadis yang kedua, yaitu tentang rafa'a ataupun mengangkat kedua tangannya, yaitu dalam beberapa tempat, ada beberapa tempat takbiratul ihram turun untuk rafa'a ra'sahu minar ruku, apa kabbara li ruku, takbir untuk ruku, dan ketika turun ya rafa'a ra'sahu minar ruku, kemudian apa tadi, ketika bangun daripada ruku ya. Bangun dari ruku, dan yang terakhir adalah intiqal. Rafa'ah intiqal ketika berpindah dari dua rakaat ke rakaat selanjutnya setelah tasyahud, setelah tasyahud awal. Tapi kita masih ada beberapa hadis sebenarnya. Ini saya apa namanya, ringkaskan ya dari beberapa hadis yang ada sebenarnya, karena ini seperti hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Abbas. Ini umir tu anas sudah bisa berarti abdomin. Aku disuruh untuk sujud dengan 7 anggota badan. Ini tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ini adalah tata cara tentang sujud. 7 anggota badan adalah kedua kaki, kedua tangan, kedua telapak kaki, kedua lutut, kedua tangan, dan jabhah. Jabhah meliputi dahi dan hidung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah asaro ila anfihi ya. Asaro biyadihi ila anfihi, mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Tapi yang namanya jubhatun adalah secara luhur adalah kening. Makanya para ulama mengatakan keduanya harus menempel ya, termasuk salah satu daripada a'dha min a'dha'i as-sujud. Itulah tata cara sujud. Ini sudah. Terus selanjutnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Nah, ini adalah yang selanjutnya pembahasan masalah ucapan takbir. Masalah ucapan takbir kapan saja. Kapan saja kita mengucapkan takbir. Yaitu terdapat dalam hadis Abi Hurairah yang selanjutnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam takbir, idza qama ila salati yukabbir. Berarti apa? Takbiratul ihram. Takbir. Hina yaqumu ya, yukabbir hina yaqumu ketika berdiri. Tsumma yukabbiru hina yarka, ketika rukuk pun takbir. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa' subbahu minar rukuk. Akan tapi ketika bangun dari ruku itu tidak memakai takbir, tapi dengan apa? Ucapan sami Allahu liman hamidah. Ini tata cara takbir yang disampaikan oleh hadis Abu Hurairah. Tsumma yaqulu wa qaimun rabbana lakal hamd. Ini ucapan tidak setelah ruku, rabbana lakal hamd. Satu riwayat adalah pendek. Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi ya. Kemudian yukabbiru hina yahwi. Kemudian dia ruku ketika yahwi, turun untuk sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir lagi. Tsumma yukabbiru hina yasjudu, kemudian sujud ya. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu tsumma yaqulu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiha wa yukabbiru hina yaqumu min nafthin taini ba'dal julus. Jadi di sini gerakan sholat diterangkan dalam hadis ini semuanya adalah dengan takbir, kecuali apa, satu dalam keadaan apa? Dalam keadaan bangkit daripada ruku, yaitu dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Yang lain adalah dengan takbir. Gerakan sholat adalah semuanya dengan takbir kecuali sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ini sudah jelas, sudah disampaikan tadi bahwasanya tata cara takbir sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan inilah hadis-hadis tentang tata cara sholat, ya. Nah, mungkin secara ringkas itu, walaupun masih ada hadis-hadis, sebenarnya hadis-hadisnya banyak sekali, ya, tentang sholat. Tapi kita ambilkan apa yang dirojikan oleh mu'alif di sini, yaitu hadis-hadis yang dicantumkan dan diringkas dari Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang selanjutnya bisa dibaca sendiri. Nanti saya sampaikan hal-hal yang terpenting. Nah, ini tadi ada juga hadis yang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam farroja baina yadaihi. Ini adalah ketika sujud farroja baina yadaihi, membuka kedua tangannya hatta yura hatta yabdu apa bayadi ibtaihi, sehingga yabdu ini gimana kelihatan bayadi ibtaihi, putih kedua ketiaknya. Jadi disunahkan untuk membukanya ketika sujud, ya. Ketika sujud. Ini adalah tata cara masing-masing. Tata cara masing-masing ketika dalam sholat, hadis-hadisnya adalah yang menerangkan tentang secara umum hadis musyiyu sholat dan hadis Aisyah yang di awal tadi. Lalu termasuk sunnah juga, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam zaman dulu itu sholat dengan kedua sandalnya. Di sini kayaknya nggak ada, ya. Sholat dengan kedua sandalnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sandalnya. Karena suatu ketika, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, jin malaikat Jibril memberitahukan bahwasanya di atas, di bawah sandalmu itu ada kotoran. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar sandalnya. Melempar sandalnya dalam keadaan sholat, sehingga sahabat yang sholat di belakangnya pun melempar semuanya. Ya, masya Allah, jujur sahabat untuk mengikuti Rasulullah, ya. Sehingga setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya karena Jibril jualan lima ini, bahwasanya Jibril itu mengabarkan kepadaku bahwasanya dalam sandalku itu ada kotoran hingga dibuang. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita terkena najis fi athna'i sholat, dalam tengah sholat, maka cukup dia berusaha untuk menghindarinya dan tidak mengulang sholatnya. Tidak mengulang sholatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa sholat membawa cucunya, ya, membawa cucunya itu Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca anaknya itu Zainab binti Rasulullah Sallam. Dan dalam riwayat lain itu biasa membawa siapa, Hasan Husain, cucu beliau. Di sini menunjukkan bahwasanya gerakan sholat, ya. Gerakan sholat di mana itu adalah darurat, menggendong anak, meletakkan anak dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Seperti gerakan kita menuju sutra dalam sholat, ketika kita, walaupun yang rajin adalah sutratu sholat, itu adalah sutratu bidayatis sholat. Ketika sholat sudah ada sutra, sutranya pergi, kita sutranya orang, ya, biasanya. Sama orangnya pergi, apa kita mengejar? Ini ada dua pendapat, ya. Kalau kita melihat kisah Ibnu Umar, maka Ibnu Umar apa? Umar itu pernah memegang sahabat yang sholat tidak di sutrohnya, maka dipegang teguhnya, didorong menuju sutrohnya. Maka dengan ini disunahkan kita akan mencari sutroh walaupun mendalam dalam sholat. Karena kita kemarin kita bahas bahwasanya orang yang lewat lau ya'lamu annahu yamurru amama sholat, seandainya kalian itu tahu orang yang bahayanya orang yang berada di atas sholat adalah seperti apa? Kana yaqifu arba'ina yawman ulaitan, bahwa dia itu diam 40 hari itu lebih baik. Ini bahayanya orang yang lewat di hadapan orang sholat. Maka kita disuruh untuk, walaupun ulama lain mengatakan bahwasanya tidak perlu, karena sutratul musalla min bidayati dari awal. Apalagi makmum biasanya ya, makmum masbuk, imamnya selesai, kita tinggal apa namanya meneruskan, menyempurnakan kurang dua rakaat misalnya atau satu rakaat menjemah. Di depan kita sudah nggak ada orang misalnya, apa kita harus mencari sutra dalam keadaan sholat? Maka yang benar di sini seperti pendapat Imam Syafi'i dan Syaikhul, maka di sini tidak disyariatkan. Karena apa? Sutratul imam, sutratul makmum, sutratul imam adalah sutranya imam. Walaupun Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya tetap dia harus mencari sutra sholat karena melihat apa namanya bahayanya daripada orang yang lewat di depan sholat. Ya, itu lebih baik diam 40 hari 40 malam daripada lewat di depan orang sholat Allah Ta'ala. Maka di sini boleh kita melakukan gerakan-gerakan yang sekiranya batasnya itu tidak membatalkan sholat dan sesuai hajah. Sesuai hajah. Ya, artinya gerakan yang sesuai hajah, bukan asal gerak gitu ya. Gerakan yang mana batasnya Rasulullah apa? Para ulama mengatakan gerakan yang bukan hajah maka itu termasuk membatalkan sholat. Misalnya lagi sholat, istirahat sebentar, keluar, sholat lagi, itu mungkin lagi sholat, membatalkan sholat. Jadi batasnya apa? Sesuai hajah ya, taharruk qasirah, gerakan sedikit. Kalau HP-nya bunyi, matikan. Boleh nggak dimatikan? Sekedar mematikan biar tidak mengulang sholat, maka itu boleh. Tapi kalau ada HP bunyi, jangan diangkat. Itu membatalkan sholat ya. Karena al-kalam di sholat siwa doa haram, tidak boleh baca apa namanya bacaan dalam sholat selain doa, malah tidak boleh illa di darurah, kecuali darurah boleh ya. Misalnya seperti apa darurahnya? Mengucapkan suatu ucapan bukan doa, baca sholat, ucapan sholat, maka boleh. Ada khusus seperti imamnya lupa, kita baca apa subhanallah, itu memang zikir merupakan. Ketika imamnya lupa tapi dibetulin, gak mau, udah subhanallah kok tetap aja. Kita yakin, biasanya kita itu salah. Maka kita boleh mengucapkan, tarokal qiyam ya imam. Boleh seperti itu. Ini sesuai dengan hajah. Yang penting jangan ngobrol. Kalau ngobrol, baru ya tidak boleh ya. Ya tadi hadis yang terakhir juga sudah disampaikan bahwasanya itilu bisujudi walai sudah hadukum dira'ahi bisatal al-qalb. Tiga larangan dalam sujud, janganlah kalian imbisat, yaitu meletakkan sikunya, ini larangan keras ya, imbisatul kalb, seperti derumnya anjing. Anjing kalau dudukan gini ya, meletakkan sikunya, itu dilarang ya. Kita sering melihat masih ada yang seperti itu. Ini perlu kita pelajari dan kita nasihati orang-orang seperti itu, karena para ulama mengatakan imbisat seperti ini, walaupun tidak membatalkan sholat, tapi ini adalah dosa, karena ini adalah larangan. Ini adalah larangan. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya masalah sifat sholat Nabi itu panjang sekali ya, tapi saya hanya sampaikan secara ringkas, yaitu hadis musyi'u sholat, yang mana intinya di sana terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi wajibat, ada yang menjadi mustahabat. Itu sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah-sunnah dalam sholat. Dan bisa dilihat mungkin dalam pelajaran fikih, belajar kitab al-wajiz atau tidak? Al-wajiz di apa namanya di al-fiq, karena kita dua sunnah enggak ya? Minhajus salikin dalam fikihnya ya? Antum kalau bisa buka kitab Al-Wajiz, di situ hadis-hadisnya lengkap sekali tentang tata cara sholat yang mencakup rukun, sunnah, syarat dan lain sebagainya dengan ya paling lengkap insyaallah hadisnya di situ insyaallah. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi sudah lewat ini. Apa satu? Ketika itu ada imam mas'ud kan setelah imam salam kan itu menambahkan rakaat yang tertinggal itu yeah. Waktu takbir waktu itu yang pertama itu disunahkan mengangkat tangan atau tidak? Ya yeah. Mengangkat tangan ketika mas'ud ya kembali kita tadi bahwasanya tatapannya adalah mengangkat tangan adalah takbiratul ihram turun untuk ruku bangkit dari ruku satu adalah takbirul intiqal. Ya, ketika beralih. Adapun ketika masbuk, maka kita hitung. Kita kurangnya berapa? Kalau memang dalam berdirinya kita itu adalah takbiratul intiqal baina rakaatain, maka kita mengangkat tangan. Tapi kalau hitungannya ketika kita ketinggalan apa tinggal satu rakaat berarti bukan kategori takbirul intiqal. Maka tidak terkena hukum takbiratul intiqal dan dia tidak mengangkat tangan. Berarti masbuk yang mengatakan apa? Ketika kurang berapa rakaat? Dalam 4 rakaat itu kurang 2 rakaat atau salat maghrib kurang 1 rakaat. Adapun salat subuh berarti tidak ada takbirul intiqal. Misalnya seperti kaidah takbir ada 4 tadi yaitu takbirul ihram, takbir ruku, takbir rafa' min ruku, sama takbirul intiqal. Wallah ta'ala. Bacaan. Misalnya setelah apa ya kita membaca rencana dua ayat misalnya dua ayat selesai kemudian lupa tingkatnya apa saya harus mengganti dengan apa boleh langsung berruku atau harus ya al-ibrah tu bima ibarat atau ibrah yang dimaksud dengan faqra ma tayassara min al-Quran bacalah apa yang mudah dari Al-Quran adalah ibrahnya adalah satu ayat. Ya, satu ayat. Walaupun membaca alif lam mim maka enggak apa-apa. Ya, ibrahnya adalah satu ayat. Yang dimaksud dengan membaca adalah satu ayat dan ini pun tidak mutlak. Faqra ma tayassara minal Quran tidak mutlak karena ayat yang panjang bisa juga dia dibaca separuh, ya. Dan ini masuk faqra ma tayassara minal Quran yang penting sudah menunjukkan makna daripada Al-Qur'an. Jangan sampai alif Allah Akbar yang sudah menerima mana Al-Quran. Adapun masalah kalau lupa meneruskan atau enggak, ini ala qadri istita'ah. Kalau memang dia bisa ingat untuk meneruskan maka bisa. Tapi kalau memang lupa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lupa diingat sampai tunggu murojaah dulu. Tidak perlu. Maka dia boleh langsung Allah Akbar turun untuk apa namanya ruku. Turun untuk ruku. Duduk seperti binatang buas. Yang pertama larangan duduk adalah duduk ik'ah ya, seperti syaitan. Tidak boleh duduk seperti duduknya syaitan. Yang kedua adalah seperti duduknya binatang buas seperti dalam hadis Aisyah tadi ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana duduknya binatang buas itu? Yaitu duduk dia duduk di antara apa tuh duduk di atas tumitnya tapi jari-jarinya diselonjorkan. Paham ya? Iya. Seperti ini. Nah, yang sunnah adalah ini duduk apa namanya? Sirah. Ini duduk apa? Jadi duduk itu modelnya ada kalau ada 5. Ada duduk istiros, ada duduk tawal, ada duduk ikhnaq syaitan, ya seperti ini. Ada duduk yang dalam buas. Ada satu riwayat terbolehkan duduk seperti ini. Ini bukan termasuk duduknya riwayat, apa duduknya dalam buas. Tapi ini hanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud saja. Boleh seperti ini. tidak boleh adalah sebelumnya. Ini berikutnya tentang dua hadis. Berarti kalau misalkan kita sholat, misalkan berdiri tidak mampu, terus kan duduk. Kalau misalkan kita duduknya keras, biasanya kan kaki kanannya nggak kuat. Nggak kuat. Sakit misalnya. Ya, masalah nggak kuat. Ini larangan. Naha an apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang duduknya seperti itu adalah laisa li tahrim walakin lil karaha, untuk makruh. Maka sebisa mungkin untuk tidak duduk seperti itu. Sebisa mungkin tidak duduk seperti itu karena dimakruhkan, tapi tidak sampai larangan sampai dia membatalkan salat. Demikian juga duduknya seperti duduk setan itu pun larangan lil karaha, bukan untuk. Kalau memang enggak kuat, ya gimana lagi? Fattaqullaha mastata'tum ya. Tapi senantiasa dia harus berusaha, berusaha. Bila perbedaan niat. Kalau perbedaan niat di dalam salat diperbolehkan. Misal ada orang salat dia ada orang datang pikirannya dia sedang salat maghrib, dia ditepuk berarti kan dia jadi yang makmum menganggap dia jadi imam. Imam. Padahal dia sendiri berarti kalau misalnya niatnya tetap salat ya pun dia tetap salat. Jadi yang lebih masyhur apakah yang ditepuk tadi dia menjadikan bacaannya atau tetap konsisten bacaannya? Yang pertama bolehnya seorang makmum itu ikhtilaf niat dengan imam, ya sudah jelas kita ambil yang sahih bahwasanya boleh. Yang kedua, ketika seorang imam ataupun bukan imam ya, ya seorang yang sholat sedang sholat sunnah, terus di belakangnya ada makmum padahal dia sholat sunnah dan makmumnya dan mahrib, kita katakan ini boleh karena ikhtilafunnya itu boleh. Apakah imam itu harus merubah niatnya, gitu, merubah niatnya menjadi atau menjalankan sholatnya? Yang sahih adalah tidak, tetap dia niat sholat sunnah. Tetap sholat sunnah karena niat menjadi imam itu tidak disyaratkan. Berbeda dengan makmum. Seorang makmum niat menjadi makmum itu harus wajib, ya harus dia niat dari awal menjadi makmum. Tapi ketika dia menjadi imam tidak disyaratkan dia harus niat menjadi imam. Walaupun dia sholat sendirian, sholat tuh dia tidak niat menjadi imam, tadinya sendirian. Datang orang yang mau makmum, maka sah seperti ini. Hukum imam dan makmumnya tetap sah. Jadi perbedaan antara imam dan makmum, kalau makmum itu wajib untuk niat menjadi makmum, kalau imam tidak wajib untuk niat menjadi imam. Maka yang seperti ini wallahu ta'ala alam, maka dia tetap sebagaimana melakukan sholat-sholat sunnah karena sesuai dengan niat beliau, dan tidak disyaratkan untuk merubah niat menjadi misalnya sunnah menjadi maghrib karena saya menjadi imam, maka tidak disyariatkan. Yang masuk adalah tetap dia sholat-sholat sunnah dan imam tidak diwajibkan untuk niat menjadi imam. Tidak ada kewajiban untuk niat menjadi imam. Kalau ada makmum mau menjadi makmum, ya otomatis dia adalah imam sendiri menjadi imam. Kecuali makmumnya, kalau makmumnya wajib dia niat menjadi makmum. Seperti itu, Allah Ta'ala. Salam, cukup ya. Ada lagi? Pas tahun ketika imamnya itidal, ya bacanya sama Allah. Sama Allah. Dia bacanya sama Allah pas menang. Dia tuh sujud sahwi atau menang dari Allah. Oh, ya. Tapi apa namanya? Bukan merupakan daripada, nanti kita sebenarnya ada pembahasan sendiri tentang sujud sahwi ya, apa itu yang di sujud sahwi atau bagaimana, ada setelah pembahasan tumaninah sebenarnya ya. Ya, masalah sami Allah liman hamidah keliru dengan Allahu Akbar ya. Ya, ketika membacanya salah ya. Padahal gerakannya benar ya, ya tidak ya, gerakannya benar. Maka yang seperti ini wallahu ta'ala alam, seandainya orang yang itu ingat dalam keadaan itu, maka dia ya segera merubah dengan Allahu Akbar. Apa? Sami Allahu liman hamidah. Tapi dalam masalah sujud sahwi, karena sujud sahwi yang disyariatkan adalah sujud sahwi ketika ada ditinggalkan rukun dan wajib. Itu yang sujud sahwi. Adapun bacaan sami Allahu liman hamidah ini memang kalau dilihat dari ininya min wajibati as-salat ya, min wajibati as-salat. Tapi pendapat ulama lain mengatakan bukan termasuk wajibah as-salat ya. Walaupun kalau ini masalah sujud sahwi apa enggak gitu ya. Sujud sahwi ya, nanti ada kita pembahasan sujud sahwi sendiri ya. Sujud sahwi sendiri atau pembahasannya, maka bacaan ini bukan termasuk yang mengatakan orang itu sujud sahwi ya, karena ini adalah kesalahan bukan daripada wajib ataupun rukun-rukun salat. Maka tidak yang jelas ini adalah kesalahan dalam kaidah salat ya. Kesalahan, maka walau alam tidak diwajibkan di sini sujud sahwi. Ini karena dalam ucapan, karena yang ma'ruf ketika yang disyariat sujud sahwi adalah lupa gerakan. Lupa gerakan sholat. Makanya kita pertama adalah bagi dua, kaifiat sholat adalah kaifiat tentang fi'il dan kaifiat tentang ucapannya ya, qauliyahnya. Maka yang qauliyahnya, maka ini tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Yang disyariatkan sujud sahwi adalah apabila terkurang atau terlebih daripada gerakan sholat. Gerakan sholat ruku Allahu Akbar terus diganti langsung sama Allahu Akbar. Iya, diganti segera kalau dia ingat, segera diganti sami Allahu liman hamidah. Kalau tidak ingat, maka makmumnya, kalau seandainya makmum dia mengingatkan sami Allahu liman hamidah, maka imamnya segera mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan ini adalah kesalahan yang bukan disengaja ya. Bukan disengaja. Adapun disengaja, maka dia telah merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidak disengaja, maka tidak ada beban di sana, dan wallahu ta'ala tidak terkena dia beban sujud sahwi, karena sujud sahwi adalah bukan karena kesalahan dalam gerakan, bukan dalam ucapan. Adapun sujud sahwi nanti ada pembahasannya, apakah di akhir salat, di akhir salam, setelah salam atau sebelumnya, bagaimana tata caranya, insyaallah kita bahas pada pembahasan khusus ketika kita akan membahas sujud sahwi. Masih ada? Kira-kira mengenai makna itu mana? Saya pernah tahu itu imamnya gerakannya hanya sekali. Kita mau baca kali kita dia sudah langsung mengukur itu, apakah sholat kita nanti kita ulang apa kita sudah cukup sholat itu saja? Ya, tuma'ina merupakan rukun dari bagian arkanis sholat, rukun daripada rukun-rukun salat. Wa idza fataha la budda an tu'iddu as-salat. Apabila ditinggalkan, maka dia harus mengulang salatnya. Lalu permasalahannya, kita makmum di belakang orang yang tidak tuma'inah. Seandainya itu kita makmum, karena salatul imam termasuk hukum salat makmum. Kalau itu memang mengakibatkan tidak tuma'inah makmum, mengakibatkan kita tidak bisa tuma'inah, ya, maka asal lebih baik kita ulang sholatnya, mengulang sholatnya ya. Nah, sebagaimana ketika imam tidak benar dalam membaca fatihah, karena itu adalah rukun, dan kita menganggap bahwa ini sholatnya tidak sah, maka sebaiknya kita mengulang sholatnya dengan sendirian. Walaupun dalam keadaan kita menjaga maslahat, kalau kita itu mengulang sholatnya kelihatan dianggap di situ mungkin ada mudharat bahwa imamnya dengan seperti ini, maka kita nggak apa-apa, kita mengulang sholatnya, ikhtiyatan kita ulang sholatnya di rumah sesuai dengan sholat yang ada tuma'inah. Tentunya di sini kalau bisa kita nasihati, kita nasihati imam tersebut harus, karena tuma'inah adalah masalah penting ya, rukun daripada rukun sholat. Sebaiknya kalau memang itu kita nilai bahwa itu adalah meninggalkan rukun sholat tidak sah, maka kita ulang sholatnya. Wallahu ta'ala, agar kita lebih hati-hati, dan akan aib hadisnya jangan dibawa kaki ya, kitabnya ya, itu termasuk rukun dari rukun sholat, maka lebih baik kita mengulang sholatnya karena kita mungkin tidak sah. Allah ta'ala. Aduh, kita cukupkan sekian ya. Insyaallah nanti sambil jalan kita, insyaallah pada minggu depan kita lanjutkan tentang babul qiraat. Babul qiraat adalah bab bacaan dalam salat atau bacaan Al-Qur'an dalam salat. Allah taala alam, kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.